Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan seputar Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang peristiwa ini merupakan peristiwa besar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malam itu adalah malam yang paling utama bagi beliau. Lebih utama bagi beliau daripada Lailatul Qadar. Adapun bagi umat, maka jelas Lailatul Qadar itu lebih utama. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, Walhaud. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق dan حوض yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau dengannya sebagai pelepas dahaga bagi umatnya itu adalah hak. Di saat kaum muslimin mereka betul-betul kehausan setelah begitu lama berada di padang mahsyar, makanya diistilahkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dengan ghiyathan li ummati, karena tentunya memang perkara yang paling dicari ketika selesai dari tahapan wukuf fil mahsyar, berdirinya kaum muslimin dan semua makhluk-makhluk yang lain di padang mahsyar, yang dicari, yang diharapkan adalah bisa minum. Qala syarih rahimahullah ta'ala الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التوتر رواها من الصحابة 39 صحابيا. Hadis-hadis yang datang menyebutkan tentang haud itu mencapai derajat mutawatir. Telah meriwayatkannya sejeretan para sahabat mencapai 39, 30 sekian sahabat. Walaqad istaqsa turuqaha syaikhuna asy-syaikh Imaduddin Ibnu Katsir taghammadahullahu bi rahmatih fi akhir tarikhihi al-kabir al-musamma bil bidayati wan nihayah. Dan telah mengumpulkan jalan-jalannya syekh kami, yaitu Syekh Imaduddin Ibnu Katsir Al-Mufassir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan beliau rahmatnya di akhir tarikh kabir beliau yang dinamakan dengan Bidayah wa Nihayah. Faminha ma rawahu al-Bukhari rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna qadra haudhi kama baina Aylah ila San'a min al-Yaman wa inna fihi min al-abariqi ka'adadi nujumis sama'. Sesungguhnya ukuran haudku seperti jarak antara Ailah ke Son'a Yaman. Yang dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan penggambaran yang lain sesuai dengan orang-orang yang diajak bicara. Dan yang paling mudahnya untuk digambarkan yaitu apa? Arduha syahrun wa tuluha syahrun. Yaitu panjang dan lebarnya sejarak sebulan perjalanan. Jadi bentuknya persegi. Panjang dan lebar sama. Dan sesungguhnya pada haud tersebut abariq, yaitu gelas-gelas untuk mencidok airnya. Jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang di langit, saking banyaknya. Wa anhu aydha 'ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتم اخترجوا دوني حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك رواه مسلم. Dari Anas juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, layaridanna alayya nasun min ashabi. Sungguh akan melewatiku serombongan orang dari kalangan sahabat-sahabatku. Sampai ketika aku telah mengenali mereka, ternyata mereka terhalangi dariku. Tidak boleh dihalangi dari meminum haud Nabi SAW. Fa'akul, maka aku pun katakan ashabi. Mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Dan malaikat yang menghalangi mereka menjawab, fayaqul la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan mereka setelahmu. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan adanya orang-orang yang dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, tapi apa? Terhalangi dari meminum haud. Wa rawa al-Imam Ahmad an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala awfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan farafa'a ra'sahu mubtasima imma qala lahum wa imma qalu lahu liman dhahikta faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu unzilat alayya anifan surah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pingsan sejenak. Taim. Yaitu pingsan. Tidak seperti orang tidak sadar, tapi jangka waktu yang singkat. Kemudian siuman dan mengangkat kepala beliau dalam keadaan tersenyum. Kemungkinannya beliau langsung mengatakan kepada mereka khabar, dan kemungkinan lain para sahabat bertanya, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, sungguhnya telah diturunkan kepadaku baru saja satu surat. Faqara'a, maka kemudian beliau membacanya, bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha. Maka Nabi pun membaca surat Al-Kautsar sampai selesai, yang padanya berita gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah diberi Al-Kautsar. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, hal tadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun kathir. Tanidu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadul kawakib. Yakhtalijul abdu minhum. Fa'akulu ya Rabbi innahu min ummati. Fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak rawahu muslim. Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu Kautsar? Maka mereka menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Kemudian Nabi mengatakan, itu adalah sungai yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku di surga, yang padanya kebaikan yang banyak. Melewatinya umatku pada hari kiamat. Nah, di sini taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, berpindah akuan dari sungai yang ada di dalam surga menuju kepada nam haud yang di luar surga. Kenapa? Karena tentunya yang melewati nam haud tersebut dari kalangan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian terhalangi, ya yang di luar surga. Sedangkan Al-Kautsar jelas semuanya bisa meminumnya karena mereka adalah penduduk surga. Sudah masuk ke dalam surga. Naam. Dan nanti akan diketahui hubungan antara haud yang di luar surga dengan Kautsar yang ada di dalam surga. Aniyatuhu adadul kawakib. Becana-becana atau gelas-gelas untuk menciduk airnya sejumlah bintang-bintang di langit. Kemudian hamba-hamba dari mereka akan terhalangi. Kemudian aku katakan, wahai Rabbku, sungguhnya mereka itu dari kalangan umatku. Maka dikatakan kepadaku, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Hadis rawahu Muslim. Walafduhu huwa nahrun wa'adanihi Rabbi alaihi khairun kathir. Huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah. Dan juga dalam lafaz Muslim, Rasulullah mengatakan itu adalah sungai yang Allah janjikan untukku. Atasnya kebaikan yang banyak. Dan itu adalah haud yang melewatinya umatku pada hari kiamat. Jadi Kautsar mencakup sungai yang ada di surga, yakni yang ma'ruf, kemudian haud yang di luar surga. Walbaqi mithluhu, dan yang lainnya semisal dari sisi lafaz maupun kandungan. Nah, bagaimana ini Kautsar itu di dalam surga kemudian kok haud yang di luar juga masuk kategori Kautsar? Wa ma'na dzalika annahu yashkhabu fihi mizabani min dzalikal Kautsar ila al-haud. Maknanya yaitu dituangkan dari atau menyambung untuk apa, menuangkan air dari Kautsar ke haud itu mizaban, dua saluran. Ya, berarti apa? Air terisi dari air haud yang ada di luar surga itu terisi dari air Kautsar yang ada di dalam surga. Yang menjadi penyalur adalah mizaban, dua saluran air. Dan ini kita beriman sebagaimana khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haudu fil arasati qabla sirat. Dan haud itu berada di arasat sebelum tahapan sirat, yaitu arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Itu haud. Sedangkan Kautsar berada di dalam surga. Dan kaum muslimin melewati haud sebelum melewati tahapan sirat. Ya rahmatullah. Li'annahu yukhtalaju anhu wa yumna'u minhu aqwamun qadirtantu ala aqabihim. Ya, dikarenakan terhalangi darinya dan dicegah darinya kaum-kaum yang mereka murtad. Mamithlu ha'ula'i la yujawizuna sirat, dan semisal mereka itu tidak akan melewati sirat. Nah, mesti akan apa? akan jatuh. Tidak akan apa melewati sirat. Kenapa? Sudah murtad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Jundub bin Abdullah al-Bajali rahimahullah aw radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum 'ala al-haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana faratukum 'ala al-haud. Apa yang dimaksud dengan farat? Alladhi sabaqa ila al-ma. Yaitu orang yang mendahului sampai ke air kemudian mempersiapkan rombongan yang mau datang berikutnya. Nah, di sini menunjukkan bagaimana perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau terlebih dahulu tiba di haud kemudian mempersiapkan untuk umatnya agar bisa minum darinya. Wa rawal Bukhari an Sal bin Sa'ad al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni faratukum 'ala al-haud man marra 'alayya syarib wa man syariba lam yadhma abada la yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum ma ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum. Sungguhnya aku menunggu kalian di haud. Siapa saja yang melewatiku mesti akan minum, dan siapa saja yang minum tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Nah, dan sungguh akan melewatiku kaum-kaum yang aku mengenal mereka dan mereka mengenalku, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Nah, inilah mereka-mereka yang baddalu wa ahdathu fiddin, membuat-buat bid'ah, membuat-buat perkara-perkara baru di dalam agama. Qala Abu Hazim fa sami'a an Nu'man ibni Abi Ayyash wa qala hakadha sami'ta min Sahal fa qultu na'am. Faqala ashhadu ala Abi Sa'id al-Khudri sami'tuhu wa huwa yazidu fiha fa aqulu innahum min ummati. Faqala innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa aqulu suhqan suhqa liman ghayyara ba'di suhqan ay bu'da. Kemudian Abu Hazim mengatakan Nu'man ibn Abi Ayyash telah memperdengarkanku hal tersebut. Maka dia mengatakan, apakah engkau mendengar hal ini dari seperti ini dari Sahal? Maka aku katakan iya. Fakala, maka dia mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nah, aku telah mendengar darinya, beliau menambahkan padanya riwayat. Fa'akul, maka Nabi SAW mengatakan, ya, akul di sini Nabi, sungguhnya mereka dari kalangan umatku. Faqala innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kemudian dijawab, sungguhnya engkau tidaklah tahu apa-apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW setelah wafat tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di muka bumi, berbeda dengan keadaan orang-orang sufiyah yang mengakui Nabi SAW masih tahu, juga bisa mendengar permintaan-permintaan umatnya, dan ini keyakinan batil. Fa'akul, maka aku katakan, suhkan suhkai liman ghayyara ba'di. Nah, taib, akan jauh dari apa? Dari kebaikan. Bu'dan, itu jauh. Nah, dari kebaikan, jauh dari mendapatkan rahmat orang-orang yang mengubah-ubah setelahku. Tapi ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahallahu ta'ala berhubungan dengan haud, yang nanti akan diringkas oleh Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahallahu ta'ala pada kalimat berikutnya. Baik, nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.